at-tarikh, ya. Maka ini nah pertemuan berikutnya bi'idznillah taala wa barakallahu fiikum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.